Nah, di sini seperti biasa ya, ada tafak lala ya, tafak lalu, tafak lulan, tasrif. Nah, dan untuk yang mudhaf dengan pola seperti ini ya, biasanya dia apa? Dia polanya seperti fi'il pada fi'il biasanya. Nah, tatkala dia mudhaf, nah tapi mudhaf tersebut, nah di sini akhirnya kok tidak ditasdid. Nah, biasanya hasilnya seperti apa? Seperti fi'il biasa pada umumnya. Nah, contohnya ini tafa'lala ya. Tafa'lala ya, tafa'lalu, tafa'lulan. Jadi apa? Kalau masuk mudhaf, ta'addada ya, ta'addadu, ta'addudan. Sama aja ya. Nah, contohnya kalau kotala, takot tala ya, takot talu, takot tulan. Sama ya dengan ta'addada. Ta'addada ya, ta'addadu, ta'addudan. Ini sama saja ya. Jadi ta'addada ya, ta'addadu, ta'addudan. Muta'addidun, muta'addadun, ta'addada, ta'addad, la ta'addad, muta'addadun, muta'addadun, tu'uddida, yuta'addadu. Nah, ini sama seperti tasrif fi'il pada normalnya. Walaupun dia terjadi pada mudhaf, dia sama saja ya, sama saja seperti fi'il pada umumnya. Maka dari itu tasrif far'inya pada fi'il madi maklum, mudhari maklum, dan seterusnya ya, sama saja seperti yang terjadi pada wazan tafa'lala pada umumnya ya. Ta'addada, ta'addada, ta'addadu, ta'addada, ta'addada, ta'addadata, ta'addadna, ta'addada, ta'addadtuma, ta'addadtum, ta'addati, ta'addadtuma, ta'addadtunna, ta'addadu, ta'addadna. Mudhari maklumnya ta'addadu, ta'addadani, ta'addaduna, ta'addadu, ta'addadani, ya ta'addadna ya. Tata'addadu, ta'ta'addadani, tata'addaduna, tata'addadina, tata'addadani, tata'addadna, ata'addadu, nata'addadu. Nah, masdarnya juga sama, ta'addudan, ta'addudaini, ta'addudatin. Isim fa'il juga sama, bisa mufrad musanna jamak, bisa laki-laki, bisa perempuan. Muta'addidun, muta'addidani, muta'addiduna, muta'addidatun, muta'addidatani, muta'addidatun ya. Ta'addada artinya berbilang-bilang ya, berbilang-bilang. Lalu selanjutnya isim maf'ul ya, sama ya seperti isim fa'il, bisa mufrad musanna jamak, bisa laki-laki perempuan. Fil amr ya sama, tinggal dihilangkan huruf mudhara'ah lalu dijazm ya. Nah, ta'addada jadi ta'addada, jadi ta'addad. Ta'addadan, ta'addadani jadi ta'addada. Ta'addaduna jadi ta'addaduna, jadi ta'addadu, dan seterusnya ya. Fi'il nahi juga sama demikian. Dia tinggal fi'il mudhari dikasih lanahiyah, yang lanahiyah ini ingat dia memiliki fungsi apa? Menjazmkan fi'il setelahnya. Ya. Lalu isim makan dan isim zaman. Muta'addadu, muta'addadun, muta'addadani, muta'addadatun. Nah, ini isim makan, isim zaman, bisa mufrad, musanna jamak, dan tidak butuh laki-laki atau perempuan. Cukup satu saja ya, untuk laki-laki dan perempuan sama saja. Nah, untuk madi majhul ya, untuk madi majhul ya, kaidahnya sama ya. Nah, semua huruf yang berharokat sebelum harokat akhir di domah dan sebelum harokat akhir di kasroh. Jadi tu'uddida ya, tu'uddida, tu'uddida, tu'uddidu, dan seterusnya. Kalau mudhari majhul, huruf mudhara'ah di domah sebelum akhir di fathah. Yuta'addadu, yuta'addadani, yuta'addaduna, dan seterusnya ya. Nah, dan di antara contoh untuk Pola tafa'lala ada tarot dada, nah ragu-ragu. Tasabbaba menyebabkan, tafaktaka merobek, tasaddada menyumbat, tadomama terkandung, tasakkoko memecah, tasakkoko merobek ya, tasakkaka ragu-ragu meragukan. Nah, ini untuk pola tafa'lala. Yang intinya pola tafa'lala tatkala masuk fi'il mudha'af itu mirip dengan masuk pada fi'il apa? Masuk pada fi'il pada umumnya. Nah, ini ya untuk tafa'lala. Nah, selanjutnya ada wazan yang menggunakan wazan tafa'ala. Tafa'ala. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan ya. Maafkan Ustaz, untuk tadi contoh-contohnya minta tolong diulang artinya Ustaz. Oh iya sih. Tarot dada ini ragu-ragu ya. Tarot dada ragu-ragu. Tasabbaba menyebabkan. Tafakkaka merusak, merobek. Lalu tasaddada menyumbat. Afan tadi tafak kakak membongkar ya, membongkar. Tafak kakak membongkar. Tasad dada menyumbat. Tadom mama mengandung. Tasak koko merobek ya. Tasak kakak itu ragu meragukan. Jelas ya? Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Nah, selanjutnya masuk ke pola selanjutnya itu tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ini jadi tahaba ya tahabu tahaban. Nah, ini aslinya ini mirip dengan fa'ala yufa'ilu. Kasusnya mirip, nah tapi bedanya ini dikasih huruf ta di awalnya. Tahaba, tahab, ya tahaba, ya tahabu, tahaban, mutahabun, mutahabun, tahaba, la tatahaba, mutahabun, mutahabun, tuhuba, yutahabu. Ya ini kasusnya sama dengan pada tahak haba. Tapi ada haba yuhabu ya. Samanya gimana? Ya dia sama-sama apa? Banyak yang mirip ya. Ini mutahabun. Nah ini mutahabun semua ya empat ya. Ini fi'il madi dan fi'il amr juga sama. Nah ini alasannya sama. Sama seperti sebelumnya. Ini kalau dia mudoaf. Nah, huruf mudoaf yang ditasdid tersebut sebelumnya ada huruf alif. Nah, ini biasanya demikian susah untuk diberikan variasi harokat. Nah, sehingga tidak banyak variasi harokat yang bisa diberikan. Sehingga apa imbasnya? Imbasnya banyak tasrif yang sama. Nah, di sini nah tahaba ya tahabu tahaban mutahabun mutahabun tahaba la tatahaba mutahabun mutahabun tuhuba yutahabu ya. Nah, dan tasrif far'inya bisa dengan madi mudori ya, sama seperti biasa tahaba tahabba tahabbu tahabba tahabata tahabbabna tahabbabta tahabbabtuma tahabbabtum. Nah ini ya tasdidnya enggak ada ya, yang ini tasdidnya tidak ada, harusnya tahabbaba ya tahabbabu, bukan tahabbabat bukan ya. Nah, tapi tahababna, tahababata. Nah, ini enggak ada tasdidnya ya, ini salah cetak ya. Enggak ada tasdidnya karena ta yang ditasdid itu, ta ba yang ditasdid itu dia keluar ya. Jadi satu tidak ditasdid, yang satu sukun. Harusnya demikian. Nah, ini malah ditasdid. Ini tasdid-tasdid di sini salah ya. Tasdidnya salah. Yang tepat tanpa tasdid. Tahabab, tahabab, tahababna, tahababta, tahababtuma, tahababtum, tahababti, tahababtuma, tahababtuna. Bukan tahababti. Tanpa tasdid ya, enggak ada tasdidnya. Nah, untuk mudhari maklum juga sama yang pada perempuan jamak. Nah, ini dia ba-nya tanpa tasdid ya, bukan ya tahababna, akan tetapi ya tahababna ya. Ba-nya itu tidak ditasdid. Ba-nya tidak ditasdid. Nah, selanjutnya untuk tasrif far'i. Nah, seperti biasa, nah ini ada tasrif far'i madi ma'lum, mudhari ma'lum, ada juga masdar. Nah, seperti biasa bentuk masdarnya tahaban, tahabbaini, tahabbatin. Nah, bisa mufrad, musanna, jamak. Kalau isim fa'il juga sama mufrad musanna jamak, tapi bisa ada laki-laki, bisa ada perempuan. Tahabbabat, tahabbatin, muhabbat. Isim fa'ilnya mutahabun, mutahaba, mutahabbani, mutahabbuna. Mutahabbatun, mutahabbatani, mutahabbatun. Ini isim fa'il, dan isim fa'ilnya ini sama dengan isim maf'ul, sama juga dengan isim makan dan isim zaman, tapi isim makan dan isim zaman tidak ada bentuk perempuan. Nah, untuk fi'il amar, nah ini tahabba, tahabba, tahabbu. Mirip dengan fi'il madi ya, tahabba, tahabba, tahabbu. Nah, ini fi'il amarnya emang mirip ya. Bedakannya gimana ya, nanti dibiasakan lihat di teks ya. Insya Allah nanti kalau masuk ke kelas baca kitab, nah mungkin lihat teks-teks yang bervariasi, nanti akan bisa memilih salah satu persatu kira-kira yang mana yang fi'il madi, yang mana fi'il amar. Nanti insya Allah kalau terbiasa baca nanti bisa ya, bisa membedakan. Lalu untuk fi'il nahi ya simpel, dia tinggal fi'il mudori ditambah la nahiyah, yang la nahiyah ini menjazmkan. La tahabba, la tahabba, la tahabbu, la tahabbi, la tahabba, la tahababna. Nah, ini sama ya, tasdidnya tidak ada. Ini harusnya tidak ditasdid. Tahababna, bukan la tatahabbabna, bukan la tatahabbabna. Tidak ada tasdidnya ya. Nah, adapun untuk majhul, nah ini dia untuk madinya, nah tuhubba, tuhubba, tuhubbu, tuhubbat, tuhubbata, tuhubbub, tuhubbabna ya. Nah, ini apa? Nah, ini sama tidak ditasdid. Nah, sama tidak dihastasdid, tuhubbibna ya. Tuhubibna ya, tuhubibna. tuhubibta, tuhubibtuma, tuhubibtum, tuhubibti, tuhubibtuma, tuhubibtum, tuhubibti, tuhubibtuma, tuhubibtuna, tuhubibtu, tuhubibna. Nah ini tuhubib ya, tuhubibna, tuhubibta, bukan tuhubibna, bukan tuhubabna, bukan ya. Nah jadi ba-nya di kasroh. Ingat ya kaidahnya, sebelum huruf akhir itu di kasroh ya. Kaidahnya fi'il majhul itu sebelum huruf akhir itu di kasroh, maka ba yang sebelum ba terakhir itu harusnya di kasroh ya, bukan di fathah dan tidak di tasdid. Nah, ini yang benar tuhubibna ya. Nah, ini salah ya. Tuhubibta, tuhubibtuma, tuhubibtum. Salah ya. Majhul. Nah, seperti biasa ya, majhul awalan di domah, mudhari'ah di domah, dan sebelum akhir di fathah. Yutahabu, yutahabani, yutahabuna, tutahabu, tutahabani, tutahababna. Nah ini sama ya. Nah dia tidak ditasdid ya, tidak ditasdid. Tuhababna dan yutahababna dan tutahababna itu tidak ditasdid. Nah ini bukan tutahabib juga ya, tutahabab ya, tutahababna. Utahabu, nutahabu. Nah dan di sini juga sama seperti fa'ala yufa'ilu, ada lafad-lafad yang dia dimiliki oleh berbagai jenis. Nah, contohnya tahabba, tahabba, tahabu. Nah ini bisa fi'il madi, maklum bisa juga fi'il amr. Mutahabun, nah ini juga sama, bisa isim fa'il, maf'ul, juga isim makan dan isim zaman. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Bukan, Ustaz, ya, yang silahkan. tadi yang mudhari' majhul itu yutahababna apa yutahabibna? Yutahababna ya. Tahababna, mudhari majhul yang ya. bawahnya berarti salah ya, yang Betul. tutahabibna berarti tutahababna ya. Betul, tutahababna ya. Nah, kaidahnya apa? Fi'il mudhari majhul itu sebelum akhir apa? Di fathah ya. Fathah ya. Ayo set. Jazakallah khairan. Nah, lalu contoh-contohnya tahaso ya, tahaso membagi, tahofafa ini meringankan, tasaba menyebabkan, tadoma mengandung, tajalla mengagungkan, tajamma mencela, tasaro membahagiakan, dan taroda taroda mengingkari ya. Nah ini untuk pola tafa'ala ya, tafa'alu, tafa'ulan, tatkala dia masuk pada apa? Masuk pada fi'il mudo'af. Nah, selanjutnya, nah ini masuk kepada wazan yang selanjutnya, ada wazan ifta'ala. Ifta'ala, ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan. Ini maksudnya mungkin ifta'ala ya. Bukan ifta'ala. Tanpa tasdid Tanpa tasdid Ustaz. ya. Mungkin tanpa tasdid ya maksudnya ya. Tanpa tasdid ya mungkin ini. Nah, soalnya masih bahas ini ya. Dan kayaknya gak ada ifta'ala ya. Ada gak? Enggak ya sepertinya. Adanya gak ada ya. Adanya ifta'ala ya. Ifta'ala ya tanpa tasdid ini salah ya. Nah, tanpa tasdid ya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Wala ifta'ala. Ifta'ala ya. Nah, ifta'ala tatkala dia masuk pada fi'il mudhaf gimana? Nah, ini jadi irtadda, yartaddu, irtidadan. Jadi irtadda, yartaddu, irtidadan. Ifta'ala jadi irtadda. Nah, irtadda, nah ini bisa diartikan menolak, bisa jadi juga murtad ya. Nah, murtad. Nah, ini disebutkannya murtaddun. Nah, di sini murtaddun orang yang menolak ya, orang yang menolak, menolak agama Islam, setelah dia menerima lalu ditolak, maka namanya murtad. Murtad. Irtadda berarti murtad ya. Telah murtad, ya, bisa diartikan demikian. Ya. Dan murtad, nah, dalam agama Islam, nah, secara hukum Islam memang di hukumannya apa? Hukumannya diminta tobat, nah, kalau nggak tobat, nah, dibunuh, ya, dibunuh. Tapi, nah, tatkala kita menegakkan hukum Islam dan tentunya tatkala di bawah naungan apa, di bawah naungan hakim Islam ya. Nah, jadi kalau misalnya di luar negeri, nah ini nggak bisa main hakim demikian ya. Nah, jadi ada orang Islam murtad di luar negeri, nah kita bunuh, nah. Atau di Indonesia pun ya, karena nggak sem tidak apa tidak tidak menerapkan hukum-hukum Islam ya. Jadi kalau ada yang mau murtad dia ya harusnya ini ya, mereka keluar dari negara Islam dulu. Nah, jadi murtad ini dihukumi apa? Nah, dihukumi lebih buruk dari orang kafir ya. Nah, orang kafir dulu ya kalau ditaklukkan oleh wilayah, ditaklukkan oleh kaum muslimin ya, mereka tinggal bayar jizyah aman. Dan uniknya ya, kalau dia gak ditaklukkan oleh orang Islam, dia bayar pajak ke negara-negara yang menguasainya ya. Yang biasanya jizyah itu lebih rendah dibanding pajak yang ada. Ya, jadi makanya salah satu kenapa kok para sahabat itu dulu awal-awalnya itu kok mudah sekali menaklukkan pinggiran-pinggiran Persia itu dikarenakan apa? Ya karena ini ya. Bayar jizyah itu lebih murah dari bayar pajak ke Persia. Ya, nah jadi mereka bahagia orang Islam datang ya. Jadi kalau ada orang-orang liberal bilang, loh, orang Islam tuh menegakkan Islam dengan pedang. Enggak, kita menebarkan Islam dengan membebaskan jajahan Yahudi dan Romawi ya. Nah, salah satu buktinya kita menjadi pembebas apa? Ya jizyah lebih murah. Masuk Islam gak usah bayar. Nah, yang kaya tinggal bayar zakat, yang miskin tidak ada. Cukup menjalankan kewajiban seorang muslim. Jadi salah besar kalau orang-orang bilang, wah Islam itu tegak dengan pedang. Enggak, kita mengacungkan pedang kepada orang-orang para penguasa yang memusuhi Islam. Adapun rakyat-rakyatnya tidak ya. Loh kok disuruh bayar jizyah ya, kalau kita gak suruh dia bayar jizyah ya, mereka bayar pajak ke raja-rajanya ya. Nah, yang pajaknya itu ya relatif lebih mahal dari jizyah yang ada. Ya, makanya ya dulu ya gampang sekali ya naklukkan orang, dan rata-rata pinggiran Persia itu kan orang-orang Arab juga. Orang-orang Arab juga tidak apa tidak fanatik dengan agama Persia yang ada. Nah, jadi mereka ya ditaklukkan oleh orang Islam ya bahagia ya. Dikuasai oleh orang Arab ya sesama bangsanya tah. Dan juga ini ya, dan juga lebih murah ya. Ya kalau ada orang liberal ya, orang liberal itu kayak gitu ya. Nah, terkadang ngasih fakta yang sedikit nah supaya meragukan. Nah, padahal kalau dibaca lebih banyak aslinya lebih ini ya, lebih apa lebih jelas ya. Salah satunya ya dulu memang Romawi dan Persia, Romawi dengan Islam ya masih perang ya, belum ada kata apa, belum ada kata damai ya. Jadi ya kita nyerang karena dalam keadaan perang, bukan karena sekedar pengen bunuh mereka ya, enggak ya. Nah ini untuk tasrif asli pada irtada, irtada, irtadu, irtidadan, murtadun, murtadun, irtada, latartada, murtadun, murtadun, urtuda, yurtadu. Nah ini ya, nah dan ini juga sama ya. Nah ini kok sama banyak semua ya, empat ini sama semua. Ini juga sama irtada, dan irtada ini bisa fi'il madi, bisa juga fi'il amr. Nah memang ya dikarenakan ya mudhaf ini terkadang membuat fi'il yang ada ini sulit untuk menampilkan variasi apa variasi dari harokatnya, sehingga ya agak sulit membedakannya ya. Nah yang tadinya cuma beda dikit harokatnya, nah dikarenakan ya dua hurufnya digabung ya. Nah, tadinya ain fi'il, di ain fi'ilnya itu yang berbeda kan, muf'ilun, muf'alun, nah tadinya kan, atau mufta'ilun, mufta'alun kan, ain dan lamnya, nah disatukan, nah jadi sama, nah jadi terkunci harokatnya, gak bisa kemana-mana. Nah ini yang menyebabkan banyak yang sama. Solusinya gimana? Sama jawabannya seperti sebelum-sebelumnya, yaitu apa? Yaitu tidak, yaitu banyak-banyak membaca ya, banyak-banyak berlatih. Nah, nanti paham. Nah posisi kalau amr itu kapan? Nah kalau madi itu kapan? Jelas ya kalau saya bilang tulis. Ini pasti tatkala saya bilang tertentu, tatkala saya bilang tulis, tatkala dalam kondisi tertentu, orang akan memahami maksudnya adalah amr, merintah untuk menulis. Dan tatkala kondisi tertentu juga, tulis tersebut bisa juga menjadi kata kerja biasa. Ya, nah misalnya kalau saya katakan aku tulis pelajaran pada buku tulis. Sama saya bilang Muhammad tulis. Arti tulisnya beda ya. Nah, yang satu kata kerja, yang satu kata perintah. Kok tahu yang satu kerja, yang satu perintah? Nah, dari kalimat, dari susunan jumlah yang ada ya. Nah, dari susunan jumlah yang ada bisa diketahui. Nah, itu dalam bahasa Indonesia contohnya demikian. Nah, adapun dalam bahasa Arab ya agak beda jauh ya. Yang penting biasakan ya, insyaallah nanti di kelas baca kitab akan dibiasakan untuk membaca teks-teks yang ada dan memahami konteks pada kalimat yang ada. Nah, sama seperti biasa untuk ifta'ala juga ada tasrif far'inya, madi ma'lum dan mudori ma'lum. Nah, jadi irtada, irtada, irtadu, irtadat, irtadat, irtadata, irtadadna. Nah, sama ya. Nah, kasusnya mudoaf kalau tasdidnya di akhir itu dipisah. Tatkala orang ketiga jamak perempuan sampai akhir itu untuk madi maklum dipisah. Irtadadna, irtadadta, irtadadtuma, irtadadtum, irtadadti, irtadadtuma, irtadadtuna, irtadadtu, irtadadna. Adapun yang mudori sama ya, yartaddu, yartaddani, yartadduna, tartaddu, tartaddani, yartad, yartadidna, yartadidna. Nah, ini ya. Nah, dia dalnya dipisah. Seperti biasa mudhaf kalau ditasdid pada huruf terakhir, dia tatkala fi'il mudori jamak perempuan itu tasdidnya dipisahkan. Dua huruf yang tadinya digabung menjadi tasdid dipisahkan. Yartadad, yartadidna. Tartaddu, tartaddani, tartaduna, tartadina, tartaddani, tartadidna, artaddu, nartaddu. Nah, ini untuk tasrif far'i. Madi maklum dan mudori maklum. Adapun masdar, nah sama bisa mufrad, musanna dan jamak. Irtidadan, irtidadaini, irtidadatin. Isim fa'il sama bisa mufrad, musanna, jamak, bisa laki-laki, perempuan. Murtadun, murtaddani, murtadduna, murtaddatun, murtaddatani, murtaddad, muratadatun. Nah, ini isim fa'il. Isim maf'ul juga sama dan isim makan dan zaman juga sama, tapi cuma tidak ada bentuk perempuannya untuk makan dan zaman. Untuk fi'il amar, irtadda, irtadda, irtaddu. Nah, ini sama dengan fi'il madi ya kasusnya ya. Irtadda, irtadda, irtaddu. Irtadi, irtadda, irtad, irtadidna. Adapun fi'il nahi tinggal apa? Tinggal ditas di diberi lanahiyah lalu fi'ilnya dijazm. Ya la tartadda, la tartadda, la tartaddu, la tartaddi, la tartadda, la tartadidna. Ini fi'il nahi dan terakhir untuk madi majhul dan mudori majhul. Urtudda, nah urtudda, urtuddu, urtudda, urtuddata, urtudidna. Nah, ini betul ya. Nah, urtudidna. Ini sebelum akhir di kasroh. Adapun yang sebelum-sebelumnya karena sebelum akhirnya itu masuk pada tasdid di sini, maka dia tidak dikasrohkan ya. Jadi urtudda ya. Urtudda, urtudda, urtuddu, urtuddat, urtuddata, urtudidna, urtudidda, urtudittuma, urtudittum, urtuditti, urtudittuma, urtudittunna, dan seterusnya. Adapun madi majhul, mudhari majhul, yurtaddu, yurtaddani, yurtadduna, yurtaddu, yurtaddani, yurtadadna. Nah, sama ya pada jamak perempuan dia dipisahkan da, ain dan lam fiilnya. Turtaddu, turtaddani, turtadduna, turtaddina, turtaddani, turtadadna, urtaddu, nurtaddu. Nah, ini untuk mudhari majhul. Nah, dan di sini juga ada lafaz-lafaz yang sama, irtadda, irtadda, irtaddu, ini bisa fiil madi maklum, bisa juga fiil amr. Murtaddun, nah ini juga bisa isim fa'il, maf'ul, dan isim zaman dan isim makan. Nah, dan di sini ada khususan ya, khususan untuk pola ifta'ala. Nah, untuk khusus untuk pola ifta'ala untuk mudhari majzum. Nah, ini boleh empat bentuk, boleh yartadda, yartaddu, yartadi, dan yartadid. Boleh empat. Di fathah, di domah, di kasroh, dan di sukun. Lam yartadda, ya lam yartaddu, lam yartadi, boleh juga lam yartadid. Lam tartadda, lam tartaddu, lam tartadi, lam tartadid. Lam artadda, lam artaddu, lam artadi, lam artadid. Lam nartadda, lam nartaddu, lam nartadi, lam nartadid. Nah, ini tentu untuk apa? Untuk yang bentuknya sohih akhir. Kalau yang bentuknya itu af'alul khomsah, ya sebagaimana af'alul khomsah, madzumnya dihapus nunnya. Nah, dan untuk fi'il amr, nah juga sama, bisa irtadda, irtaddu, irtadi, irtadid. Nah, bisa empat. Nah, ini khusus untuk yang tunggalnya. Adapun sisanya, nah ini sebagaimana pada umumnya. Begitu juga fi'il nahi. Nah, fi'il nahi bisa empat. Nah, karena dia aslinya sejatinya apa? Sejatinya dia fi'il apa? Fi'il mudori yang jazm. Nah, tapi khusus untuk orang kedua, dan ini hanya terjadi pada fi'il nahi, ini hanya terjadi pada orang kedua tunggal laki-laki. Lam tartadda, lam tartadu, lam tartadi, dan lam tartadid. Nah, ini hanya terjadi pada orang laki-laki. Nah, jadi yang paling penting untuk dihafalkan ini ya khosois ya. Nah, jadi kalau ada khususan-khususan mohon diperhatikan ya. Nah, karena kalau aslinya materi-materi sebelumnya ya, sudah kita bahas, dan bahkan nah tinggal ngulik sendiri ya. Nah, kayaknya gini, kayaknya gitu, insya Allah ketemu ya. Kalau yang penting hafal pola awalnya ya, misalnya ifta'ala. Nah, kita sudah hafal pola ifta'alanya gimana, nah, dimasukkan ke mudhaf, insya Allah gampang. Nah, yang jadi fokus perhatian, nah karena untuk tasrif yang ada ini insya Allah mudah ya. Nah, yang jadi perhatian ini khosois, kekhususan-kekhususan. Di mana ya untuk ifta'ala ini ada satu kekhususan, yaitu apa? Boleh yartadda, boleh yartaddu, boleh yartadi, boleh yartadid, tatkala dia jazm. Boleh empat bentuk. Boleh empat bentuk. Nah, ini khususan pertama untuk apa? Untuk pola ifta'ala, yaitu jazmnya bisa empat bentuk. Kita pakai yang mana? Bebas. Jawabannya bebas, mau yang mana aja ya. Bahkan nah jangankan ini ya. Nah, jangankan yang enggak, yang ini bentuk ini tidak mengubah arti ya, nahwu juga demikian ya. Kadang kita bisa menjadikan nahwu itu posisinya terserah apa aja, yang penting punya alasan. Padahal artinya beda jauh. Apalagi ini sekedar ada perbedaan yang maknanya sama, ya ini bebas saja dipakai mau yang mana aja, terserah ya. Mau bikin biar enak didengar. Nah, misalnya kalau wah, ini kalimatnya di domah semua ya, biar enak didengar. Nah, ini pilih yang domah. Nah, ini gak apa-apa ya. Atau pengen gampang ngucapinnya ya, lam yartaddi aja gampang gitu, gak apa-apa ya. Atau lam yartadda, nah, ini biar gampang ngucapin ya, gak masalah ya. Tidak masalah, mau pakai yang mana saja. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, silahkan ya. Saya belum, Ustaz. Ya, gimana? Silahkan. Kalau saya belum, Ustaz. Belum. Belum. Saya. Kalau saya belum ada pertanyaan, Ustaz. Oh ya, silahkan. Ya, gak apa-apa ya. Nah, kalau ganda ibtabarlo itu dari kata barlo yang artinya mengesah, ya, mengesahkan, tersahkan. Ihtaja dibutuhkan. I'atalla terbenarkan. Iqtasso terkisahkan. Ibtalla menjadi basah. Istadda menjadi sangat, ya, menjadi lebih. Iktama menjadi umum. Iktada menjadi banyak. Ini untuk pelajaran kita hari ini sampai pola apa? Pola ifta'ala, ya. Dan memang untuk polanya aslinya kan sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Nah, insya Allah mudah, ya, tinggal dimasukkan ke lam ain fi'il dan lam fi'ilnya diganti menjadi satu huruf yang ditasdid. Nah, tinggal demikian, ya. Nah, adapun ya yang perlu dijadikan perhatian lebih ini khosois, ya, kekhususan-kekhususan yang ada. Nah, ini perlu dijadikan perhatian lebih, nah, karena emang ini materi yang baru yang ada. Nah, adapun yang tasrif-tasrif itu udah, nah, tinggal membiasakan lagi kalau dijadikan mudhaf, kalau dijadikan nakis, kalau dijadikan nakis, ya, ajwaf dan semisalnya, ya. Nah, tinggal disesuaikan. Adapun yang khosois ini yaitu yang adalah materi baru yang perlu untuk dipahami. Nah, ini khosois yang pertama, khususan untuk ifta'ala itu jazmnya bisa 4, bisa di fathah, di domah, di kasroh, dan di sukun. Nah, sampai di sini silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, kalau nggak ada, ya, besok, nah, seperti biasa kita mulai jam 8, ya, diharapkan jangan ini, ya, tepat jam 8 insya Allah langsung kita mulai, ya. Baik, Ustaz. Nah, untuk besok, nah, jangan lupa dihafalkan tasrifnya untuk pola ifta'ala. Tadi apa aja ifta'ala? Pola tafa'lala, lalu tafa'ala dan ifta'ala, ya. Tafa'lala, ifta'ala, dan tafa'ala. Nah, ini silahkan dihafalkan. Nah, insya Allah kita disetorkan di pertemuan selanjutnya. Dan insya Allah mudah, ya. Nah, soalnya sudah dilewati. Sekali lagi saya tekankan, kalau ada khosois itu di benar-benar ditekankan, ya. Nah, karena ini hal yang menjadi materi baru pada sorof 3 ini, yang paling penting itu khosoisnya apa, ya. Yang pertama, ya, membiasakan wazan yang sudah dihafalkan ke bentuk-bentuk yang baru, yaitu diantaranya fi'il mudhaf. Nah, nanti juga ada fi'il yang di akhir, misal azwaf nakis. Nah, nanti membiasakan tasrif yang ada dengan fi'il-fi'il tersebut. Dan juga nanti yang penting selanjutnya untuk dipahami adalah khususan-khususan yang ada, ya, pada pola-pola yang ada. Misalnya ini baru pertama, berarti ifta'ala kalau masuk ke mudhaf, kalau masuk pada wazan fi'il mudhaf pada wazan ifta'ala, maka gimana? Nah, maka dia jazmnya itu boleh 3-4 kondisi: fathah, domah, kasroh, dan sukun. Nanti insya Allah kita temukan khosois lagi. Nanti ingat, ya, setiap ada khosois, mohon diperhatikan dan